السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya kepada segenap kita saat ini adalah kita berkumpul dan bertemu karena Allah Jalla wa'ala di majlis ilmu agama dalam rangka atawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama ini bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, agar menjadikan kita dari hamba-hamba yang ia kecualikan di dalam firman yang tertera pada surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan pada hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala yang membangunkan persahabatan atau persaudaraan di antara mereka di atas nilai-nilai takwa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini menyatakan, fa kullu musadaqatin wa musahabatin li ghairi Allah azza wa jalla fa innaha tadhi'u wa tasiru da'watan yawm al-qiyamah illa ma kana lillahi fa innahu yadumu bidawamih. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah itu semua akan sia-sia dan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Sekalipun ketika di dunia mereka saling setia, saling bahu-membahu dan saling berjiwa korsa di antara mereka, jika itu bukan karena Allah, bukan karena nilai-nilai takwa kepada Allah Jalla wa'ala, fa innaha tasiru adawatan, fa innaha tadhi'u wa tasiru adawatan yawm al-qiyamah, akan sia-sia dan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Illa ma kana lillah fa innahu yadumu bidawamih, kecuali persaudaraan atau persahabatan yang karena Allah, karena akidah yang sama, ya, dikarenakan mereka saling cinta mencintai karena Allah, karena mereka saling menuntun kepada takwa kepada Allah, saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang mungkar, maka itu akan abadi karena Allah yang maha abadi. Kita juga memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita dari hamba-hamba yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku, mereka saling duduk sesama mereka karenaku, mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi antara satu sama yang lainnya karenaku. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita setiap hari ba'da asar, hari Sabtu hingga hari Kamis, yang insyaallah taala mulai hari ini akan ada pertambahan jadwal, di mana pada biasanya kita mengkaji satu pelajaran yaitu kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Maka insyaallah taala mulai hari ini dan seterusnya biiznillah wa aunihi kita akan mengkaji dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang biasa kita kaji hari selama ini, dan yang kedua adalah Kunuzus Sirah, ya, Kunuz As-Sirah karya Syekh Uthman Al-Khamis. Bagi yang mau beli bagus ini, ya, Kunuz As-Sirah yang biasanya kita kaji hanya satu kali dalam satu pekan, yaitu hari Jumat ba'da asar. Mungkin mulai hari ini akan kita kaji setiap hari, ya, kecuali hari Jumat, seperti jadwal al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Maka insyaallah taala waktu ba'da asar setiap hari Sabtu sampai Kamis akan kita gunakan untuk dua pelajaran ini, ya. Insyaallah 30 menit atau kurang lebihlah, ya. Barakallahu fikum. Dan pelajaran kunuz sirah ini akan kita lanjutkan, ya, dari bacaan yang telah kita lewati di pertemuan-pertemuan sebelumnya, insyaallah taala setelah ini. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Saya kira kitab ini mungkin PDF-nya ada, mungkin bisa di-download insyaallah, ya, kunuzus sirah PDF. Qala bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Sabah ayat 23. Bab tentang firman Allah Jalla wa'ala, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim, tatkala mereka telah sadar dari rasa takut atau telah hilang al-faza', setelah mereka pingsan karena ketakutan kepada Allah Jalla wa'ala, telah Allah hilangkan dari hati mereka, mereka para malaikat pun saling berkata di antara mereka, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala Rabb kalian? Qalul haqq. Maka sebagian mereka menjawab, "Allah Jalla wa Ala telah berfirman dengan wahyu yang haq. Wa huwal aliyyul kabir." Dan dia Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Baik, munasabatul babi li kitab tauhid. أن فيه بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله فإذا كان حالهم مع الله ما ذكر من هيبتهم منه وخشيتهم له فكيف يدعون مع الله فغيرهم من باب أولى. Bab yang beliau sebutkan ini di dalam kitab tauhid ini menerangkan kepada kita kondisi keadaan para malaikat, yang mana mereka adalah sesembahan yang disembah oleh sebagian manusia dan mereka tidak ridha, sesembahan yang disembah selain Allah Jalla wa Ala yang paling kuat dan yang paling besar, karena di antara kaum musyrikin di masa itu ada yang menyembah malaikat, dan tentunya para malaikat tidak pernah memerintahkan mereka dan tidak pernah ridha, sebagaimana kaum Nasara yang menuhankan Isa sementara Isa tidak pernah ridha dan mengingkarinya sebelum Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lainnya sebelum mereka wafat, kecuali Nabi Isa alaihi salam, beliau belum diwafatkan oleh Allah tetapi diangkat ke langit, kemudian akan diturunkan kembali di akhir zaman bersama akan membunuh Dajjal. فَإِذَا كَانَ حَالُهُمْ مَعَ اللَّهِ مَا ذُكِرَ مِنْ هَيْبَتِهِمْ. Jika mereka para malaikat saja takut kepada Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, maka bagaimana mungkin mereka pantas didoai, diibadahi, disembah selain Allah Jalla wa'ala? Apabila mereka tidak pantas diibadahi selain Allah Jalla wa'ala, sementara mereka adalah makhluk Allah yang paling kuat, yang paling besar, tetapi mereka tetap takut kepada Allah, faghairuh min babi aula, maka selain malaikat lebih tepat lagi, lebih tidak layak lagi untuk diibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Dan mereka pasti akan lebih takut, lebih lemah. Fa fi dhalika raddun ala jami'il musyrikin alladhina yad'una ma'allahi man la yudani almalaikah. Maka ayat ini adalah bantahan kepada seluruh para pelaku syirik yang berdoa, yang beribadah bersama Allah selain Allah Jalla wa'ala. Karena seorang itu dikatakan musyrik karena dia beribadah kepada Allah tetapi juga memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kalau dia murni beribadah kepada selain Allah, itu namanya malahidah. Musyrik, ya, tapi lebih parah daripada musyrik. Dengan seorang memalingkan ibadah kepada selain Allah sekali saja, selain itu dia selalu beribadah kepada Allah tetapi tidak bertobat dari dosa syirik tersebut, walaupun cuma sekali seumur hidupnya, dia dikatakan musyrik. Apalagi lebih dari itu. Maka ini bantahan kepada seluruh orang yang melakukan kesyirikan, yang berdoa memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala dari makhluk-makhluk yang mereka tidak serupa, tidak sekuat, ya, dan tidak sebesar malaikat. Apabila malaikat saja takut kepada Allah, lemah di hadapan Allah Jalla wa'ala sehingga mereka tidak layak diibadahi selain Allah Jalla wa'ala, disekutukan dengan Allah Jalla wa'ala, apalagi selain mereka. Nah, qala fuz'an qulubihim, makna dari firman fuz'an qulubihim dalam ayat ini adalah uzilal faz'u an qulubihil malaika min al-ghashiy allati tusibuhum 'inda sima'i kalamillah bil wahyi ila Jibril, yaitu Allah Jalla wa Ala hilangkan dari hati para malaikat, ya, min al-ghashiy allati tusibuhum, mereka pingsan tatkala mendengar firman Allah Jalla wa Ala, wahyu Allah Jalla wa'ala kepada Jibril alaihi salam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang akan beliau sebutkan setelah ini, bah mereka pingsan atau jatuh tersungkur sujud kepada Allah Jalla wa'ala tatkala mendengar wahyu yang Allah firmankan kepada Jibril alaihi salam. Qalu ay qala ba'dhum li ba'd istibsharan, maksud qalu di sini adalah sebagian malaikat berkata kepada sebagian yang lainnya meminta berita gembira, karena mereka tahu firman Allah Jalla wa'ala mendatangkan kegembiraan. Mada qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Allah Rabb kalian. Qalul haq, ay qala Allahul haq, Allah berfirman al-haq, kebenaran. Wahual ali alladhi lahu uluul qadar wa uluul qahr wa uluul dhat, al-ali adalah yang memiliki ketinggian sifat, kekuasaan dan zatnya. Ini tiga ketinggian Allah Jalla wa'ala yang sesuai dengan kemuliaannya sebagai Al-Khaliq, yang tak boleh dan tak mampu diperbagaimanakan dengan rasio manusia, serta tidak boleh diserupakan dengan ketinggian makhluk. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah, makna ayat di atas secara global. يُخْبِرُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهَا إِذَا سَمِعَتِ الْوَحْيَ مِنَ اللَّهِ إِلَى جِبْرِيلَ فَزِعًا عِنْدَ ذَلِكَ تَعْظِيمًا وَهَيْبَةً وَأَرْعَدَتْ حَتَّى يُصِيبَهَا مِثْلُ الْغَشِيِّ. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala mengkabarkan tentang para malaikat bahwa mereka ketika mendengar wahyu dari Allah Jalla wa'ala kepada Jibril alaihissalam, فَزِعَتْ عِنْدَ ذَلِكَ, mereka fazi'at, jatuh tersungkur. Sebagai pengagungan dan rasa takut kepada Allah, wa arda'at, dan mereka takut. Hatta yusibaha, sehingga mereka jatuh tersungkur, mithlul ghashi, seperti pingsan. Fa'idha uzilal faz'u min qulubihim, dan tatkala itu dihilangkan dari hati mereka, mereka tersadarkan kembali, normal kembali. Akhadhu yatasa'aluna fayaqulun, maka mereka saling bertanya, ماذا قال ربكم, apa yang telah difirmankan oleh Allah Rabbukum, Rabb kita, Rabb kalian. Fayaqulun, maka para malaikat menjawab kepada sebagian yang lainnya, qala al-haq, Allah berfirman, Allah mewahyukan al-haq, kebenaran. Wa huwa al-ali, dan Allah maha tinggi, fawqa kulli syai, di atas segala sesuatu, tiada yang lebih tinggi daripada Allah Jalla wa'ala. Dan makhluknya yang paling tinggi adalah arsh, dan Allah fauqal arsh, sebagaimana yang disebutkan dalam 7 ayat dari Al-Quranul Karim terkait arsh. Dan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, inna allaha kataba kitaban fahuwa indahum fauqal arsh, Allah telah menulis sebuah kitab dan kitab tersebut berada di sisinya, di sisinya, fauqal arsh, di atas arsh. Ini salah satu dalil yang tidak mungkin dapat ditakwil dengan mana istaula atau yang lainnya, karena nas di sini salah satu, dan semua dalilnya sebenarnya tidak dapat ditakwil, ya. Tapi andai kata kita mengalah bahwa ada kemungkinan, maka hadis ini sama sekali tidak memberikan kemungkinan makna lain, ya. Inna Allah kataba kitaban, Allah menulis sebuah kitab, fahuwa indah, maka kitab tersebut di sisinya, fauqal arsh, di atas arsh. Nih, nas. Tapi sebagian orang karena hawa nafsu Karena ilmu filsafatnya tetap saja menolak sifat istawanya Allah, sekalipun sudah ada 7 ayat Al-Quran yang menerangkan sifat istawa Allah di atas arasnya secara nas, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nas muhkam. La yaqbalu ta'wil. Alladzi la akbaru minhu wa la a'zam, dan tiada yang lebih besar daripada Allah dan tiada yang lebih agung darinya. Inilah makna ayat di atas secara global. Ma yustafadu minal ayah. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, ar-raddu 'ala jami'i firaqil musyrikin alladzina ya'buduna ma'allahi man la yudanil malaikah wa la yusawihim fi sifatin min sifatihim. Ayat ini merupakan bantahan kepada seluruh para pelaku syirik yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan makhluk-makhluknya yang tak serupa atau yang tak menyamai malaikat dalam suatu sifat pun. Karena tiada makhluk yang lebih agung, yang lebih besar dan yang lebih kuat selain daripada malaikat. Tetapi malaikat saja yang memiliki kekuatan dan kebesaran yang Allah berikan kepada mereka, mereka saja ketakutan, bahkan jatuh tersungkur ketika mendengar firman Allah yang Allah wahyukan kepada Jibril alaihissalam, sehingga dengan itu mereka tidak layak diibadahi selain Allah Jalla wa'ala, apalagi selain mereka. Maka ayat ini raddun ala jami'il firaqil musyrikin, bantahan kepada seluruh para pelaku syirik. Kalau ada yang berkata, ini wali fulan, beliau memiliki keramat yang luar biasa, beliau memiliki karoma ini dan karoma itu, kita katakan, andai kata dia hebat, dia memiliki karoma yang luar biasa, kita katakan dia tidaklah lebih kuat dari para malaikat, bahkan tidak menyamai malaikat dalam kekuatan. Bersamaan itu, para malaikat saja lemah di hadapan Allah. Mereka ketakutan, jatuh tersungkur hanya karena mendengar wahyu yang Allah firmankan kepada Jibril alaihi salam, sehingga mereka tidak layak diibadahi selain Allah, apalagi selain mereka. Qala tsaniyah, faedah yang kedua, isbatul kalam lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalalihi, bahwa Allah jalla wa ala memiliki sifat al-kalam, berbicara. Sifat bicaranya Allah Maha Suci Allah ala ma yaliqu bi jalali, itu sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah. Kita mengimani Allah memiliki sifat al-kalam karena ayat dan hadis yang menerangkannya. Ayat cukup banyak dalam Al-Qur'an. Hatta yasma' kala yasma'u kalam Allah. Hatta yasma' kalam Allah. Ya. Juga dalam hadis ini. Mada qala rabbukum qalul haqq. Mereka menyatakan Allah berfirman, menyampaikan firman-Nya. Dan ketika mereka mendengarkan firman Allah Jalla wa'ala yang Allah firmankan kepada Jibril, mereka jatuh tersungkur. Subhanallah. Ini menerangkan kepada kita batilnya pendapat sebagian kelompok yang menyatakan bahwa benar Allah memiliki sifat kalam, tetapi kalam yang nafsani, yang tak terdengar suaranya dan tidak punya huruf. Tetapi itu adalah kalam nafsani dalam zat Allah, kemudian Allah ilhamkan kepada Jibril, kemudian Jibril memahaminya, tetapi Jibril tidak mendengarnya dengan suara dari Allah, tetapi Jibril mengungkapkannya kepada Nabi Muhammad. Adapun huruf dan suaranya, itu suara dan huruf ucapan Jibril. Maka kita katakan di antara ayat yang paling jelas membantahnya, membantah syubhat ini dari selain ayat ini adalah ayat ini. Dan telah kita sebutkan beberapa bantahan terhadap syubhat di atas pada kajian kitab Manzumatu Al-Aqidah, Manzumatun fil Aqidah wal Akhlaq, bait-bait syair yang tersusun seputar akidah dan akhlak karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yang kita kaji setiap hari Selasa ba'da maghrib. Karena di sini Allah katakan hatta fuzi'an qulubihim, mereka tersungkur tatkala mendengar firman Allah yang Allah wahyukan, menunjukkan apa? Suara. Nah, qalu madza qala rabbukum, maka mereka pun berkata, apa yang Allah firmankan barusan? menunjukkan firman Allah bersuara, bukan kalam nafsani, tapi adalah itu adalah kalam ya Allah sautan wa harfan. Sebagaimana Al-Quran yang kita baca alif lam mim zalika, huruf tersebut, suara tersebut, semuanya adalah firman Allah yang Allah, yang Jibril mendengarnya dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita membacanya. Adapun suara ketika kita baca, suara kita itu suara kita makhluk. Adapun firman Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran ya 30 juz tersebut, itu adalah firman Allah Jalla wa'ala yang didengar oleh Jibril alaihi salam langsung dari Allah Jalla wa'ala, sautan wa harfan. Bukan kalam nafsani seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang sesat menyesatkan dalam hal ini, sebagaimana yang diterangkan oleh ulama akidah dalam kutubul akidah. Ini salah satu dalilnya. Mereka jatuh tersungkur ketika mendengar wahyu yang Allah firmankan kepada Jibril alaihi salam. Qala thalithah, faedah yang ketiga dari ayat di atas. Itsba' anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala ghairu makhluq. Bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Karena firman Allah adalah sifat Allah. Dan Allah Al-Khaliq, sebagaimana Allah Jalla wa'ala Al-Khaliq, maka sifat-sifatnya pun bukan makhluk. Naam. Li'annahum yaqulun, karena di dalam ayat ini, sisi pendalilannya adalah, karena di dalam ayat ini para malaikat menyatakan, madza qala rabbukum, apa yang telah disampaikan, yang dibicarakan, yang difirmankan oleh Allah. Mereka tidak menyatakan, madza khalaqa rabbukum, apa yang telah diciptakan oleh Allah. Andai kata wahyu firman Allah itu makhluk, tentu mereka akan menyatakan, madza khalaqa rabbukum, apa yang dimakhlukkan, yang diciptakan oleh Allah. Bukan madza qala rabbukum, apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Allah. Ini bantahan terhadap kaum Jahmiyah. Qala sarabi'ah, faedah yang keempat adalah isbatul 'ulu lillahi subhanahu fawqa makhluqati. Bahwa Allah Jalla wa Ala maha tinggi. Maha tinggi atas seluruh makhluknya. Dan 'uluwullah terbagi menjadi dua. Yang pertama uluul mutlak, dan yang kedua adalah uluuhu ala arshihi. Allah maha tinggi atas segala sesuatu. Sebelum Allah Jalla wa'ala beristiwa dan menciptakan arshnya, Allah tetap maha tinggi di atas segala sesuatu. Tiada yang lebih tinggi dari Allah Jalla wa'ala zatnya. Kemudian Allah Jalla wa'ala juga maha tinggi di atas arsnya, karena Allah telah menyebutkan dirinya beristiwa di atas ars dalam 7 ayat dalam Al-Quranul Karim dan beberapa hadis Nabi yang muhkam. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Dan di dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan bahwa arsh adalah makhluk Allah yang paling besar dan yang paling tinggi. Wallahu fawqa al-arsh, dan Allah di atas ars maha besar, maha tinggi, maha kaya. Tidak diliputi oleh makhluknya, yaitu arsh. Bukan karena Allah butuh kepada arsh, dan Allah tidak diliputi oleh arsh. Bagaimana mungkin? Karena Allah maha besar, Allah maha kaya, dan karena sifat Allah tak dapat diprediksi atau diperbagaimanakan oleh makhluk, oleh rasio manusia. Dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Sebagaimana sifat mendengar, melihat, sifat wujudnya Allah, zatnya Allah tidak menyerupai sifat zat mendengar dan melihatnya makhluk, maka demikian pula sifat Allah yang lainnya dari sifat-sifat fi'liyahnya seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa juga sesuai dengan keagungannya Allah kita tetapkan dan tidak kita tolak, tidak kita takwil, dan tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Ya'anatul Mustafid terkait ayat ini atau bab ini, kata beliau, inna adillata uluwillahi ala arshihi tablughu alfa dalilin aw akthara min alwah. Para ulama menyebutkan bahwa dalil yang menerangkan bahwa Allah maha tinggi di atas arshnya itu seada 1000 dalil atau bahkan lebih dari 1000 dalil dari wahyu. Wa min alfitrah, dan sifat ketinggian Allah di atas arshnya juga diterima oleh fitrah. Karena arsy adalah makhluk dan Allah khaliq, tiada yang lebih tinggi daripada Allah Jalla wa Ala. Wa minal adillah al-aqliyah, dan akal yang sehat juga menerimanya. Wa hadza thabitun la syakka fihi, dan ini sesuatu yang pasti tidak perlu diragukan lagi. Wala yunkiruhu illal malahidah, tiada yang mengingkari sifat ketinggian Allah Jalla wa'ala kecuali al-malahidah minal jahmiyah wa ghairim, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir dari seperti jahmiyah dan selain mereka. Baik, ayat dan hadis yang menerangkan sifat tingginya Allah Jalla wa'ala di atas syar sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat ke-16 dan ke-17, a'amintum man fis sama' ayakhsifa bikumul ardu fa'idha hiya tamur am amintum man fis sama'i ayursila alaikum hasiba wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dalam surat Al-An'am ayat 18 dan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-54 Allah berfirman istawa 'alal 'arsy. Dalam surat Taha Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan pada nomor 5037 ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada budak wanita sahabatnya, "Ainallah? Di manakah Allah?" Dia menjawab, "Fis sama', Allah di atas langit." Qala li sayyidiha, maka Nabi pun berkata kepada sahabat yang merupakan majikan budak tersebut, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan ia karena dia telah beriman kepada Allah. Tatkala ia menjawab pertanyaan Nabi, di manakah Allah? Dia menjawab, di atas langit. Kemudian, siapa aku? Engkau adalah Muhammad utusan Allah Jalla wa'ala. Tapi anehnya, entah dari mana cocok dijadikan dalil ini oleh sebagian orang menyatakan bahwa justru hadis itu ya, tidak layak dijadikan sebagai sumber akidah. Masa kita belajar akidah sama budak perempuan? Terkadang kita tertawa sendiri, kok bisa seperti itu? Kesimpulannya, kita katakan kita mengimani Allah beristiwa di atas arsy yang pertama karena sekian ayat di atas dalam Al-Quran dan sekian hadis. Di antara hadis ini, sisi pendalilannya, Nabi bertanya kepadanya, di manakah Allah? Kemudian dia menjawab, di atas langit. Kemudian Nabi membenarkannya. Bukankah iqrar Nabi itu hadis? Bukankah definisi hadis itu adalah ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah? Ucapan, perbuatan, iqrar atau sesuatu yang dikatakan itu sifat Nabi, itulah hadis Nabi. Ya. Kecuali ada seorang budak berkata demikian, ya, bukan di hadapan Nabi, ya, bukan di zaman wahyu. Budak wanita musyrik, sesama musyrik berbicara, iya, tapi ini wanita berkata Allah di atas langit karena pertanyaan Nabi, Ainallah, di manakah Allah? Ketika dia menjawab, Nabi mengikrarnya. Sehingga Nabi berkata kepada sahabatnya, merdekakan dia karena dia mukminah. Nabi menyatakan, karena dia mukminah, setelah menjawab beberapa pertanyaan Nabi di antaranya ini. Tapi karena hawa nafsu, kok bisa sebagian orang menyatakan, masa belajar akidah sama budak perempuan? Kan kita sendiri bingung. Saking bingungnya kita, gak mampu jawab lagi karena melihat orang tersebut bingung sendiri kita yang menyampaikan syubhat yang seperti itu. Yang kedua, semua ulama yang mensyarah hadis ini di antaranya Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, lihat nomor hadis ini 537. Tidak ada yang menyatakan, oh hadis ini tidak bisa kita ambil kesimpulan Allah beristiwa di atas arsy karena ini jawaban budak, masa kita belajar akidah sama budak perempuan. Allahul musta'an. Dan hadis ini salah satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau menulis kitab judulnya Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Sifat tinggi untuk Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Pengampun. Beliau menukilkan sekian dalil dari Al-Qur'an dan hadis ucapan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi' dan empat imam mazhab yang menerangkan Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Yeah. Tapi mungkin sebagian orang enggak percaya Imam Mazhabi katanya mungkin kena Wahabi. Padahal beliau mazhab Syafi'i. Ya. Dan jauh dan beliau hidup pada abad ya ke-8 ya. Hijriyah ya atau 7 Hijriyah. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup pada abad 12 Hijriah. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar sendiri pernah berdoa ketika minum air zam-zam agar Allah memberikan kecerdasan dalam ilmu hadis kepada beliau seperti Imam Az-Zahabi. Artinya Imam Az-Zahabi itu sangat diakui oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri yang datang jauh berapa ratus tahun setelah Imam Az-Zahabi. Dan sebenarnya pembahasan Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya dan di atas arsy itu pembahasan yang finish di kalangan ulama dahulu sampai hari ini. Kenapa? Karena ayat-ayat dalam hal itu muhkam semua dan hadis-hadis dalam hal itu muhkam semua. Ucapan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam madhab dan sepakat seluruh ulama yang mengikuti manhajus salaf. Dinukilkan kesepakatan mereka dalam hal ini oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulul Aili Al-Ghaffar. Oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syara' I'tiqadi Ahli Sunnati Wal Jama'ah. Usul Ahli Sunnati Wal Jama'ah. Oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Al-Syari'ah. Oleh Al-Imam Al-Tahawi dalam Aqidah Al-Tahawiyah dengan syarahnya Al-Iz Ibn Abdissalam. Oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Fatwa Al-Hamawiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Oleh Al-Imam Ibn Qudamah yang hidup pada abad 600 Hijriah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Dan ulama-ulama akidah yang lainnya. Oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Aqidah Al-A'immah. Finish. Dan itu pembahasan yang jelas dan gamblang. Tiada dalil satupun di sisi orang-orang yang mengingkari sifat istiwanya Allah kecuali kaedah-kaedah filsafat yang mereka keluarkan. Oh, kalau kita katakan Allah Maha Tinggi beristiwa di atas arsy, berarti. Semuanya adalah buah dari ilmu filsafat. Padahal kalau kalimat berarti-berarti tadi dipakai, maka seluruh sifat Allah bisa ditolak karena berarti. Ya contohnya kalau Allah memiliki sifat sami', basir, alim, berarti. Ya semua akan ditakwil, semua akan ditolak. Tapi tatkala kita katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir, tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, tetapi Allah memiliki sifat dan nama. Dia maha mendengar lagi maha melihat, sebagaimana kita menetapkan sifat mendengar dan melihatnya Allah. Sebagai sifat Allah yang hakiki, yang sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq. Tak dapat diperbagaimanakan dengan rasio. Dan kita tidak menolaknya dengan alasan khawatir akan menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Karena makhluk juga memiliki sifat mendengar dan melihat. Karena alasan, karena sifat mendengar dan melihatnya Allah sesuai dengan keagungannya tidak menyerupai sifat mendengar dan melihatnya makhluk, kita katakan pinter. Kenapa alasan dan kaedah tersebut juga tidak diberikan kepada sifat-sifat Allah yang lainnya dari sifat-sifat fi'liyahnya seperti sifat istawa? Kalau dia berkata, oh beda, kenapa beda? Yang ini Allah yang memberitakannya, sifat yang istawa juga Allah sendiri yang memberitakannya. Al-kalam fi sifat kal-kalam fi zat, kata para ulama. Membicarakan sifat Allah itu sama seperti membicarakan zatnya Allah. Yeah. Sebagaimana zat Allah itu tidak menyerupai sifat makhluk. Sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq yang tak dapat diperbagaimanakan dengan rasio dan tak dapat diserupakan dengan sifat makhluk. Dan kita tetapkan dan tidak ada di antara kita yang mengingkari sifat zatnya Allah hanya karena alasan khawatir akan menyerupakan dengan sifat makhluk karena makhluk juga punya zat. Kenapa sifat-sifat Allah kita tolak dan kita takwil dengan alasan itu? Al-kalam fi ba'd as-sifat kal-kalam fi al-ba'd al-akhar, kata para ulama. Berbicara tentang sebagian sifat Allah maka itu sama seperti berbicara sifat Allah yang lainnya. Sebagaimana sebagian sifat Allah itu kita tetapkan, kita imani sebagai sifat Allah yang hakiki, sebagai Al-Khaliq yang tidak dapat diperbagaimanakan dan tidak diserupa dengan sifat makhluk, tidak ditolak dan tidak ditakwil seperti sifatnya sifat mendengar dan melihat, maka demikian pula sifat-sifat Allah yang lainnya yang fi'liyah ataukah dzatiyah. Naam. Qala al-khamisah, faedah yang kelima dari ayat di atas, itsbatu 'azamatillah. Ayat tersebut menerangkan kepada kita keagungannya Allah Jalla wa'ala, kebesarannya. Sampai-sampai para malaikat jatuh tersungkur karena mendengar suara firman Allah yang Allah sampaikan kepada Jibril alaihi salam. Maka masihkah kita bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah? Allah yang maha agung, yang maha besar seperti ini, tetapi Allah masih tetap Rahman dan Rahim kepada kita. Dari semenjak kita berumur balik sampai hari ini, sudah berapa juta maksiat yang kita lakukan? Sudah berapa juta kekufuran kita naikkan kepada Allah? Tetapi Allah masih bersikap Ar-Rahman, Ar-Rahim kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertaubat, memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kekhilafahan yang telah berlalu. Maka sudah cukup jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan taubat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita bertaubat dan membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran maksiat.